maaf. Salam dunia akhirat. Hei nak, dengarlah, ku ingin engkau menjadi anak soleh yang berbakti pada orang tua, yang akan merawatmu hingga dewasa. Tuhan ku mohon, jadikan ia manusia yang bertakwa, yang taat akan perintahmu, yang akan menjauhi segala laranganmu. Berikan ia agamamu hingga akhir.